Okay, kita masuk masalah Ar-Rabi'ah. Alhamdulillah kita sudah belajar mantap dan mafhum ya. Al-ma'u idza balagha qullataini. Qullataini. La yahmil al-khabath. La yahmi. La yahmil khabath, la yahmil lam yahmil khabathan. Mantapnya adalah mantap dari hadis ini adalah hati secara air yang sampai 2 kullah. Kullah berarti la tanajjas, berarti tahir. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalamnya sampai merubah warna ka atau apa, tidak mempengaruhi. Oke, okay? Dengan syarat dia sampai 2 kullah. Nih. Ini secara mantap, secara mafhum terdapatkan apa? Aqal min kullah. Aqal min kullataini. Aqal min kullataini. Kalau aqal min kullataini berarti dia yatanajjas. Yatanajjas. Tanajjas. Kalau aqal min kullataini, apakah tidak berubah laun warihnya? Berubahkah semuanya ya tanajjas dengan syarat dia akal min kullataini. Tapi kalau sampai pada dua kullataini tidak. Ini mantuk dan mafhum. Mantuk mafhum. Sekarang kita baca. Ar-rabi'ah yajuzu takhsisul mantuk bil mafhum. Ma huwal mantuk huna? Ha, bukan makna mantuk, tapi mal ma huwal murad bil mantuki huna? Dilalah qat'i. Ha. Apa? Hukum. Ha, yang lain. Atau ada yang menyebutkan lafaz Quran dan Sunnah? Wal mantuqu huna huwa al-lafzu min al-Quran wa Sunnah. Nas dari Quran dan Sunnah itu adalah mantuknya. Al-mantuquna adalah nasul Quran wa Sunnah. Yajuzu taksisul mantuqi bil mafhum. Limadha? Liannahu dalilun. Liannahu dalil. Mafhum itu juga dalil, ya. Contohnya adalah taksis. Rasulullah bersabda, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Nih, coba antum tengok di sini. Khalaqallahu al-ma'a tahuran. La yunajjisuhu syai'un illa min ghairi ta'mihi illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu. Nah, hadisnya adalah la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu. Ma ghayyara ta'mahu illa ma ghayyara ta'mahu. Ini adalah lafaz dari hadisnya seperti ini. Berarti maknanya di sini adalah kullataini ataupun aqal min kullataini, ya kan? Maknanya kan seperti itu. Dia katakan kullataini ataupun aqal min kullataini semuanya la yunajjisuhu illa ma ghayyara ta'mahu aulau nahu. Okay. Ma ghayyar sampai kalau ada yang sampai merubah ta'am, mana ta'am? Rasa dan warna. Kalau ada yang sampai merubah rasa dan warna baru itu yang menjadi najis. Tapi hadis lain mengatakan kullataini kalau sampai kullataini tidak akan bernajis walaupun dia merubah. Ya kan? Itu secara lafaz hadis. Hadis ini tadi kita dapatkan mafhumnya adalah mafhum dari hadis ini tadi aqal min kullataini ya tanajjas, ya kan? Berubah atau tidak berubah? Sama saja. Berubah pun tidak ataupun tidak berubah, kalau dia aqal min kullataini tetap najis. Coba antum di sini sebutkan. Ya tagayyar? Ya tagayyar am la? Okay? Ya taghayyar amla. Ini secara mafhum. Dia tetap ya tanajjas. Tapi hadis ini mengatakan illa ma ghayyara ta'nahu. Berarti yang ini saja yang menjadi najis ini tidak. Kalau mengikut kepada hadis ini, ya kan? Nah, hadis ini ditaksis oleh mafhum ini. Inna allaha khalaqal ma'a tahuran la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu idza kana al-ma'u balagha kullataini. Sudah. Tapi kalau idza kana al-ma'u aqall min kullataini yunajjisuhu shay'un sawa'an kana yughayyiru ta'mahu aw launahu am lam yughayyir. Paham taksisnya? Jadi hadis ini ditaksis oleh mafhum. Ini mantuk ini. Mantuk. Mantuk ini ditaksis oleh mafhum. Jadi kataksisi khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu. Sedangkan hadis mengatakan iza balagal ma'u qullataini lam yahmal al-khabath. Mafhum dari hadis ini adalah ma aqal min qullataini yahmal al-khabath sawa'an kana yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu am lam yataghayyar. Betul ya? Secara mafhum. Sebab aqal min qullatain. Aqal min qullatan ya tanajjas. Berubah pun ataupun tidak berubah, tanajjas. Kalau mengikut kepada hadis yang pertama berarti aqal min qullataini. Kalau belum berubah berarti tidak najis. Kalau mengikut hadis pertama. Tapi hadis kedua kita ambil mafhumnya bahwa aqal min qullataini kalau dia berubah dan tidak berubah tetap dia najis. Oke. Okay. Itu dia. Kita baca cepat syarahannya. Aqulu idza farana ala anna al mafhuma hujjah. Kalau kita mengatakan bahwa mafhum itu adalah hujjah, maka sekali lagi kalau kita mengakui bahwa mafhum adalah hujjah, maka dalil lain boleh ditaksis dengan hujjah. Itu dia. Kenapa kita boleh mengatakan am boleh taksis dengan mafhum? Karena mafhum itu hujjah. Itu dia. Idza farana ala anna al mafhuma hujjatun jaza 'indal musannifi takhsisul mantuqi bihi wa bihi bihi. Coba antum kasih di sini beri bagi dhamirnya yang udu ila jaza 'indal musannifi takhsisul mantuqi bihi wa bihi jazima al-amidi. Mafhum bihi itu kembali kepada mafhum. Qala al-amidi khilafan, sawan kana mafhum muwafaqah aw mukhalafah. Tidak, kata al-amidi, mukhalifan, khilafan li musannif. Waqad tawaqqafa fil mahsul falam yusrah bi syai'in illa annahu idza dzakara dalilan yaqtadi al-man'a lisan'a 'ala lisani ghairihi. Tawaqquf fil mahsul. Kata Imam Isnawi wa liqa'ilin an yaqul al-mafhumu ad'af dalalatan min al-mantuq fayakunu takhsis bihi taqdiman lil ad'af 'ala al-aqwa. Ini kalau Imam Isnawi menyebutkan pandangan beliau seperti ini dia. Boleh saja katanya. Tapi Imam Isnawi setuju. Imam Isnawi adalah pengikut Syafi'iyah, ya. Naam, jazima fil muntakhab. Kahuna, kemudian kita lanjut saja. Ini antum orang-orangnya itu antum mesti hafal ya. Siapa imam ini yu'ayyidu hadzal ra'i wa wa hadzal imam yu'ayyidu hadzal ra'i. Yu'ayyidu hadzal mazhab, yukhalifu hadzal mazhab. Sudah. Kalau anda sebutkan sekarang pun antum tinggal baca saja. Tidak akan menambah hafalan juga kalau anda sebutkan. Antum bisa menghafal kalau takki sendiri hadzal imam yu'ayyidu hadza. Qailuna hadzal madhhab hadza wa hadza wa hadza. Sudah. Antum hafal saja. Ketika antum susah untuk menghafal, tidak temukan hadzal madhhab siapa yang menguatkannya, antum katakan saja alal aqal antum paham imam sahibul kitab. Imam Baidawi mazhabnya ini. Abu Hanifah selalu bertentangan dengan Imam Baidawi. Kenapa? Imam Baidawi mutakallimin Hanafiyah. Kok paham? Fuqaha mutakallimin berbeda dalam manhaj usul fiqh. Kita sudah lihat perbedaannya sangat banyak sekali. Nah, kalau antum tidak temukan man sahibu hadzal qaul, sebut saja. Kalau yang berbeda tadi, jaza mutlaqan, al man'u mutlaqan, nah tadi. Oke. Wastadala al musannifu 'ala al jawaz. 533. Annal mafhuma dalilun syar'iyyun fajaza takhsisul 'umumi bihi jam'an bainad dalilaini kasairil adil adillah. Jam'an bainal adillain maknanya i'malud dalilai. Misaluhu qawlihi ta'ala alaihi salatu wassalam, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyara ta'amahu aw lawnahu aw rihahu. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza ballagha al-ma'u qullataini lam yahmal al-khabath. Mantuk dari hadis ini adalah fa innal awwal yadullu bimantuqihi ala anna al-ma'a la yunajjisuhu 'inda 'adami taghayyur sawa'an kana al-ma'u qullataini aw la. Wa tsani yadullu bimafhumihi 'ala anna al-ma'a al-qalil. Hadis yang kedua dengan mafhumnya mengatakan al-ma'ul qalil yunajjas. Yanjus aw yunajjas. Al-ma'ul qalil yunajjas aw yanjus. Yanjus atau yanjas? Yanjas ya. Al-ma'ul qalil yanjas wa illam yataghayyar. Wa illam yataghayyar fa yakunu hadzal mafhum mukhassisan liman tuqi al-awwal fil hadis. Walam yumassil al-musannif li mafhumil muwafaqah. Contoh tadi adalah mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah dicontohkan oleh Imam Isnawi. Contohnya man dakhala dai fadribhu. Summa idza dakhala Zaidun fala taqul lahu uff. Maknanya fala idza dakhala Zaidun fala taqul lahu uff. Kalau Zaid masuk, di sini ada yang namanya Zaid. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Kalau Zaid masuk, jangan. Jangan celur. Tapi. Bukan. Mafhum mafhumnya tadi. Tapi bukan tapi pukul, tapi maknanya jangan dipukul. Uf saja tidak boleh, apalagi dipukul. Iza perkataan pertama, man dakhala dari fadribhu. Siapa saja yang masuk, pukul. Terus ada taksis. Mungkin Zaid ini anak sayang dari sahibul qaul. Mungkin dia katakan, iza dakhala Zaid, fala takullahu uf. Jangankan pukul uf saja tidak boleh katakan kepada Zaid. Ya kan? Ini mafhum muwafaqah. وعلى هذا انتهينا من أصول الفقه النصي